Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di dalam kitab Al-Fiqh, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, ya, yang mana kita telah sampai pada pembahasan perkara-perkara yang membatalkan sholat, ya. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari sebagiannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 5 perkara dari perkara-perkara yang membatalkan sholat, ya. Sebelum kita melanjutkan, barangkali ada yang mau menyebutkan, ya, pembatal-pembatal sholat tersebut. Dari yang pertama, Abu Zakaria. Nah, perkara yang pertama yang membatalkan sholat adalah segala sesuatu yang membatalkan toharoh. Segala sesuatu yang membatalkan toharoh, maka perkara tersebut juga membatalkan sholat. Apa alasannya? Alasannya dikarenakan toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Maka apabila toharoh seseorang batal, maka sholatnya pun menjadi batal. Kemudian yang kedua, nah, Abu Abdul Aziz, ya, guyu. Nah, perkara yang kedua yang membatalkan sholat, ya, tadi dijawab tertawa, ya, dalam bahasa Jawa guyu. Nah, disebutkan di sini ad-dhahiku bisautin, yaitu tertawa dengan mengeluarkan suara, ya. Nah, dikarenakan ya tertawa ini diterangkan oleh para ulama ya kal kalam sama dengan apa, berbicara ya. Ketika kita sudah masuk dalam ibadah sholat, setelah kita mengucapkan takbir, takbiratul ihram, maka kita tidak dibolehkan ya untuk melakukan perkara-perkara seperti berbicara ya, kemudian makan, minum, dan perkara-perkara yang lainnya yang bukan merupakan bacaan-bacaan sholat ataupun gerakan-gerakan sholat. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang ingat? Nah, Abu Abdul Aziz kayaknya sudah siap. Yang kelanjutannya. Nah, berbicara dengan sengaja. Nah, al-kalam amdan li ghairi maslahati shalah, yaitu berbicara dengan sengaja. Nah, untuk perkara yang bukan merupakan kemaslahatan sholat ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, antum Abu siapa ya? Mino. Ah Mino. Nah, melewatnya seorang wanita yang baligh, yang sudah balig. Ataupun khimar, ataupun anjing yang berwarna hitam ya, sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu dan telah disebutkan pula dalilnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat? Antum ah. Nah, menyingkap aurat ya secara sengaja atau dengan sengaja. Adapun kalau tersingkap tanpa sengaja, maka tidak membatalkan sholatnya. Ini beberapa pembatal-pembatal sholat yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan untuk mempelajari pembatal-pembatal sholat yang berikutnya. Disebutkan oleh muallif rahimahullah, yang keenam adalah istidbarul qiblah. Yang keenam istidbarul qiblah, yang maknanya membelakangi kiblat ya. Kiblatnya kaum muslimin di Indonesia di arah mana? Barat ya. Jadi kalau kita sholat mengarah ke timur, nah, sah atau tidak? Tidak sah. Dikarenakan merupakan syarat sahnya sholat ya, seseorang dia berdiri menghadap ke arah kiblat. Nah, li'anna istiqbalaha syartun di sihati sholat, dikarenakan menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat untuk sahnya sholat ya. Merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Apa dalilnya? Bahwasanya menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat dari sahnya sholat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Allah menyatakan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ya. Maka perintah di sini menunjukkan wajib. Ya. Wajib bagi kita untuk menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram, ya, yang badannya terdapat Ka'bah. Nah, adapun kiblat kaum muslimin yang sebelumnya di mana? Di Baitul Maqdis, ya. Namun kemudian dipindah ke Masjidil Haram yang badannya terdapat kiblat berupa Ka'bah. Maka setiap orang yang berada di sekeliling Ka'bah, maka dia wajib menghadapkan tubuhnya, pandangannya ke arah Ka'bah tersebut. Adapun orang-orang yang tidak melihat secara langsung, maka diperbolehkan ke arahnya. Ya, misalkan di sebelah barat berarti ke arah barat, sekalipun tidak persis ke Ka'bah tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga berdasarkan sebuah hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata." Idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri, ya, hendak melakukan salat, maka hendaknya engkau menyempurnakan wudu terlebih dahulu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian baru menghadap ke arah kiblat, ya. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya menghadap ke arah kiblat pada salat, ya, merupakan perkara yang wajib, ya, dan merupakan syarat sahnya sholat. Ini pembatal yang keenam, yaitu membelakangi kiblat. Kemudian pembatal yang ketujuh, ittisalun najasati bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhkuruha idza lam yuzilha fil hali. Nah, pembatal yang ketujuh adalah ittisalun najasah bil musalli. Nah, orang yang salat dia padanya terdapat najis, ya. Ittisal maknanya bersambung, ya. Jadi najis tersebut bersambung atau melekat atau menempel pada seorang yang melakukan sholat. Ma'al ilmi biha, dalam keadaan dia mengetahuinya, ya. Dalam keadaan apa? Dia mengetahuinya. Watadkuruha, dan dia mengingatnya, ya. Karena bisa jadi pada asal awalnya dia mengetahui namun lupa, ya. Nah, kemudian dia tidak menghilangkan najis tersebut, ya, ketika dia dalam keadaan sholat, ya, filhal ketika dia dalam keadaan sholat. Adapun misalkan dia sedang sholat, ya, sedang sholat, kemudian dia ingat ternyata tadi jaketnya sudah terkena apa? Air kencing dari putranya, ya, yang masih kecil. Maka hendaknya dia melepaskan jaket tersebut, ya. Sekalipun dia sedang sholat, tidak mengapa dia melepaskannya. Dan ini tidak membatalkan sholatnya, ya. Karena tidak boleh seseorang yang sholat dengan membawa najis, ya. Baik itu pada tubuhnya, pakaiannya, atau tempat yang dia gunakan untuk sholat. Kalau misalkan najisnya di sendalnya, ya, mungkin ada yang tanya, apakah sholat boleh pakai sendal, ya, boleh nggak? Boleh. Nah, sekalipun mungkin sekarang jarang yang mengamalkan, ya, karena masjidnya pakai apa? Keramik, ya, bahkan ada yang marmer, ya. Kalau kita sholat pakai sendal, ya, maka sebagian kaum muslimin mengira malah mengotori apa? Masjid, ya. Padahal sholat pakai sendal merupakan apa? Sunnah. Namun ketika kita mengerjakan sunnah Nabi ini, ya, melihat maslahat dan madharatnya, ya, tidak asal beramal tanpa bimbingan, ya. Nah, barakallahu fikum. Telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan salat memakai sandal, tiba-tiba datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril menghabarkan kepada beliau bahwasannya pada sandalnya terdapat al-adza, yaitu kotoran yang merupakan najis. Apakah Rasulullah membatalkan sholatnya? Jawabannya tidak. Namun beliau segera melepaskan sandalnya, ditaruh di sebelahnya. Kemudian para sahabat yang melihat, yang mana mereka juga pakai sandal, ikut-ikutan, ya, sandalnya semuanya dilepas. Padahal bisa jadi sandal mereka para sahabat tidak ada najisnya, ya. Kalau tidak ada najisnya, maka tidak ada perintah untuk melepas, ya. Nah, jadi pembatal yang ketujuh ini, yaitu terdapatnya najis pada seorang yang sholat ma'al ilmi biha, ketika dia mengetahui, ataupun dia yang awalnya lupa kemudian ingat, ya. Namun dia tidak menghilangkan najis tersebut, ya, tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan masih ada najisnya, ya. Maka hal ini membatalkan sholatnya. Dan mungkin yang sering terjadi, ya, pada zaman sekarang, ketika kita sholat terkadang membawa anak kita, ya, yang masih kecil, yang biasanya masih sering ngompol, ya. Nah, biar aman biasanya pakai pempes, ya. Kalau anak kecil itu sudah pipis, ya, sudah kencing di pempes tersebut, ketika kita sholat sambil membawa dia, menggendong dia, berarti kita membawa najis, ya. Nah, jadi hendaknya ketika kita akan membopong seorang anak kecil dibawa sholat, kita yakin anak ini tidak membawa najis, ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian perkara yang berikutnya, tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udhrin. Perkara yang kedelapan yang merupakan pembatal-pembatal sholat adalah meninggalkan salah satu dari rukun, dari rukun-rukun sholat, ya. Meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, ini membatalkan sholatnya. Nah, dan tentang rukun-rukun sholat, ya, insya Allah kalian sudah mempelajarinya, ya. Nah, ada berapa perkara? Ada banyak-banyak, ya. Berapa jumlahnya? Jadi di dalam sholat ada sunnah-sunnah sholat, rukun-rukun sholat, ya. Ada wajib-wajib sholat. Nah, di dalam fiqhul muyassar disebutkan ada 14, ya, yang merupakan rukun-rukun sholat. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat, baik itu al-qiyam, berdiri, ya, dia sholat fardu namun sholatnya sambil duduk, ya, padahal dia mampu untuk sholat berdiri, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, ya. Nah, dia melakukan sholat fardu dalam keadaan sehat, namun karena sedang punya rasa malas, ya, misalkan kurang semangat, ya, dia sholat sambil duduk, maka sholatnya tidak sah. Berbeda halnya kalau melakukan sholat sunnah, ya, melakukan sholat sunnah atau sholat-sholat yang mustahab, maka tidak mengapa sholat sambil duduk, ya, karena berdiri ketika sholat dalam sholat sunnah bukan merupakan perkara yang rukun, ya. Nah, sholatnya tetap sah ketika seseorang melakukan sholat sunnah. au syartin min syurutiha, atau seseorang sengaja meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat, ya. Nah, maka sholatnya tidak sah, ya. Ketika dia akan sholat, nah, dia tidak bertoharoh terlebih dahulu, ya, karena musim dingin misalkan, ya, seperti hari-hari ini. Nah, bangun pagi, langsung datang ke masjid, langsung sholat, ya, tidak wudhu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Dikarenakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas, ya. Padahal dia sudah tidur lama, ya. Sekalipun sebelum tidur dia berwudu, namun dia sudah tidur nyenyak, tidur yang lama, ya. Maka sudah batal, ya. Karena kemungkinan besar dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, bisa jadi dia kentut dalam keadaan tidak sadar, ya. Atau perkara yang lainnya. Biduni udhrin, tanpa ada udhur, ya. Adapun ketika meninggalkan salah satu rukun ataupun syarat, ya, dengan sengaja dikarenakan udhur, maka sholatnya tetap sah. Sebagai contoh misalkan, seseorang sengaja di dalam sholat fardu meninggalkan rukun berupa al-qiyam, berdiri, dikarenakan sedang sakit, ya, ada udhur. Nah, maka dia sholat sambil duduk, tidak mengapa, sholatnya tetap sah dikarenakan ada udhur atau penghalang. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang berikutnya yang merupakan pembatal-pembatal sholat, al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal akli wa syurbi amdan. Nah, perkara yang kesembilan adalah al-amalul kathir, berbuat sesuatu yang perbuatannya ini banyak, ya, memakan waktu, gerakan, ya, min ghairi jinsiha, dan bukan merupakan gerakan-gerakan sholat, li ghairi daruroh, bukan merupakan perkara yang harus, ya, yang menuntut untuk dia melakukannya. Apa contohnya? Contohnya adalah kal akli, ya, makan. Nah, sholat sambil makan, ya. Nah, maka ini melakukan gerakan yang banyak, ya. Ambil nasi, ambil lauk, ya. Kemudian masukkan ke mulut. Nah, sudah habis ambil lagi, ya. Nah, ataupun cuma makan permen, ya. Maka tidak boleh perkara tersebut merupakan membatalkan sholat. Wasyurbi, dan juga minum, ya. Lagi sholat sedang baca, ya, baca suratan, merasa haus, kemudian ada air minum di sampingnya, diambil diminum, ya. Hal ini membatalkan apa? Sholatnya, ya. Karena orang yang melihat, ya, dia akan melihat seakan-akan orang ini tidak sholat, ya. Sholat kok sambil apa? Minum, ambil makan, ya. Atau masuk pula contoh yang lain, gerakan yang banyak, ya, yaitu melangkah dalam langkahan yang banyak, bukan 1-2 langkah, nah, namun bisa sampai 3, 4, atau 5. Misalkan antum sholat, ya, dengan sutroh, nah, manusia, ada temannya di depan, ya, yang bukan di shof pertama, kemudian antum jadikan dia sebagai sutroh. Ketika antum sholat, orang tersebut pergi, ya. Jarak antum ke dinding ini masih jauh, membutuhkan 4 atau 5 langkah. Berarti ketika antum mau mendekat ke sutroh, ini membutuhkan gerakan yang banyak. Nah, maka hal tersebut akan membatalkan sholat. Ya. Adapun kalau cuma 1-2 langkah ya, dari shaf berikutnya ke shaf depannya, ya, ini tidak mengapa. Cuma 1 atau 2 langkah. Ya. Nah, namun terkadang ada ya, ketika sedang sholat jamaah, dia di shaf keempat misalkan. Shaf depannya kosong, depannya lagi kosong, ya, depannya lagi juga kosong. Dia langsung maju sampai ke shaf pertama, ya. Berapa langkah? Banyak, ya. Hendaknya ketika dia akan melakukan gerakan, ya, jangan terlalu banyak ketika memang dibutuhkan, ya. Dan tidak mengapa ketika kita sudah dalam keadaan sholat, qasutrohnya pergi, ya. Nah, kita tidak dibebani untuk mencari sutroh yang jaraknya jauh, ya. Bahkan ada juga pendapat ulama yang afdol tetap di tempatnya. Nah, sekalipun ketika dia maju ke shaf depannya untuk mencari sutroh, tidak mengapa, ya. Karena perintah untuk mencari sutroh, ya, itu ketika di awal apa? Sholat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pembatal sholat yang berikutnya, yang keberapa? Kalau yang enggak nyatet enggak tahu ya. Yang ke-10. Al-istinadu li ghairi udhrin. Al-istinadu li ghairi udhrin. Yaitu bersandar ke dinding ataupun tembok li ghairi udhrin, tanpa dikarenakan suatu udhur, ya. Tanpa dikarenakan suatu udhur. Nah, ini merupakan pembatal sholat. Dikarenakan berdiri, ya, tanpa bersandar, ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, ya. Ketika dia mampu berdiri tanpa harus bersandar, tidak boleh dia sholat sambil bersandar. Adapun kalau dibutuhkan, ya, dikarenakan salah satu kakinya sakit, kalau cuma berdiri satu kaki, dia tidak mampu. Tidak mengapa, ya, dia sholat sambil berdiri kemudian bersandar, ya. Kalau mampu bersandar sedikit, tidak seluruhnya, maka jangan seluruhnya. Namun kalau dibutuhkan untuk biar bisa berdiri harus bersandar seluruhnya, ya, tidak mengapa, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Disebutkan oleh diantaranya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab fikihnya, ya, tentang bagaimana seorang melakukan sholat dalam keadaan sakit, ya. Yang wajib pada asalnya sholat sambil berdiri, ya, pada sholat fardu. Nah, kalau mampu, sekalipun harus bersandar. Namun kalau sambil bersandar pun tidak mampu, baru mendapatkan uzur, ya, atau rukhsah keringanan yang berikutnya, sholat sambil duduk. Ya. Sambil duduk juga tidak mampu, sambil berbaring. Ya. Maka hal ini menunjukkan betapa mudahnya, ya, syariat Islam. Dan syariat Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, ya. Suatu agama yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kasih sayang terhadap umatnya. Jadi adanya syariat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala bukan tujuannya untuk memberatkan sahibnya, para pelaku ibadah tersebut. Namun dalam rangka suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, yang mana manfaatnya kembali kepada hamba-hamba tersebut, ya, kepada manusia tersebut. Kemudian perkara yang ke-11, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin ka ziyadati firruku'i wassujud, yaitu menyengaja menambah salah satu rukun, ya, menambah salah satu rukun yang merupakan perbuatan, ya. Sebagai contoh, menambah ruku. Nah, dalam satu rakaat rukuknya berapa kali? Ruku satu kali, ya, dia menambah satu, jadi dua ruku. Nah, misalkan sholat subuh berarti rukunya menjadi empat ruku, ya, harusnya kan cuma dua ruku, satu rakaat satu ruku. Kalau dua rakaat berarti dua ruku. Namun orang ini menambah, ya, baik itu satu ruku atau dua ruku, maka hal ini merupakan perkara yang bisa membatalkan sholatnya, ya. Nah, sekalipun anggapan manusia, ya, ruku kan ibadah, kalau ditambah berarti tambah pahalanya, ya. Bukan demikian. Yang namanya ibadah itu adalah tauqifiyah, berdasarkan apa? Dalil. Nah, kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika dalam sholat gerhana, ya, maka tata caranya lain, ya. Satu rakaat berapa ruku? Dua, ya. Kalau dalam sholat gerhana memang syariatnya demikian, ya. Satu rakaat rukuknya dua kali. Was sujud, atau seseorang menambah sujud, yang sujudnya harusnya dua kali dalam satu rakaat, dia nambah satu, ya, menjadi tiga rakaat, ya, tiga apa? Sujud, ya. Dengan alasan, ya, biar ganjil, ya. Nah, maka hal ini tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga menyebabkan sholatnya menjadi batal. Li'annahu yakhillu bihayatiha, ya. Karena perbuatan tersebut akan mengurangi, ya, atau akan merusak, nah, gerakan-gerakan sholat, ya, akan, nah, merusak, nah, gerakan-gerakan dalam sholat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Fatu betilu ijma'an, maka perkara tersebut membatalkan sholat secara ijma', kesepakatan para ulama, ya. Sehingga, ya, dapat kita pahami bahwasanya agama Islam ini, ya, agama yang dibangun di atas dalil, bukan apa? Akal, pikiran, perasaan, ya. Kalau menurut saya baik, ya, baik, merupakan ibadah. Bukan demikian, ya. Yang namanya ibadah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan, oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah menyebutkan suatu perkataan yang sudah masyhur, laukana dinu birra'yi, laukana dinu birra'yi, lakana batinul khuffi aula bil mashi min a'laha. Kalau seandainya saja agama Islam ini dengan ro'yu, apa arti ro'yu? Akal pendapat seseorang, ya, ataupun perasaan seseorang, ya, maka niscaya mengusap khuf pada bagian bawahnya itu lebih utama dibandingkan mengusap apa? Bagian atasnya. Kalau kita berwudu dalam keadaan memakai khuf, yang mana kita memakainya dalam keadaan suci, ya, syariat mencontohkan yang afdol kita tetap memakai khuf tersebut, tidak melepasnya, ya. Yang semakna dengan khuf adalah kaos kaki yang menutup kedua mata kakinya. Maka ketika kita berwudu dan sampai pada gerakan membasuh kedua kaki, ya, sampai mata kaki, maka cukup bagi kita mengusapnya saja. Bagian mananya? Atas atau seluruhnya? Bagian atas, ya. Bagian bawah enggak perlu. Kenapa? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal bisa jadi yang kotor bagian bawah, ya. Jadi kalau seandainya agama ini dibangun di atas pendapat seseorang, maka bagian bawah lebih aula, lebih utama untuk diusap, ya. Namun agama Islam ini bukan dibangun di atas ro'yu, pendapat ataupun akal seseorang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pembatal yang berikutnya, ngebra. Yang ke-12, ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din. Ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din. Seseorang dia menyengaja mendahulukan salah satu rukun atas sebagian yang lainnya. Ya. Lebih mendahulukan salah satu rukun atas rukun yang lainnya. Tidak sesuai dengan urutannya. Ya. Nah, misalkan dia takbir, takbiratul ihram, ya, sedang berdiri. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca suratan, ya. Kemudian dia takbir, ya, langsung sujud. Tidak apa? Tidak ruku dulu, namun dia langsung apa? Langsung sujud, membaca zikir-zikir ketika sujud. Baru bangkit dari sujud, nah, kemudian baru ruku. Nah, berarti dia lebih mendahulukan suatu rukun atas rukun yang lain, namun tidak sesuai dengan apa? Urutannya. Tidak tertib, ya. Maka hal ini merupakan suatu perkara yang membatalkan sholat. Apa alasannya? Li'anna tartibaha ruknun, ya. Dikarenakan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat juga, nah, adalah tartib, ya. Melakukan gerakan-gerakan sholat, ya, yang merupakan rukun tadi sesuai dengan urutannya, ya. Nah, jangan mendahulukan yang harusnya diakhirkan, ya. Dipahami, ya. Nah, jadi pingin langsung salam padahal belum tahiyat, ya. Habis apa? Habis sujud, bangkit langsung salam, baru tahiyat misalkan. Maka hal ini juga merupakan salah satu contoh yang bisa membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13, ta'ammudus salam qabla itmamiha. Ayah. Ta'ammudus salam qabla itmamiha. Menyengaja membaca salam sebelum sempurna sholat. Ya. Sebelum sempurnanya sholat. Nah, sebagaimana tadi contohnya, pada rokat yang terakhir, setelah sujud yang kedua, bangkit dari sujud langsung salam. Ya. Terburu-buru. Nah, biasanya anak-anak, ya. Anak-anak yang belum faham, ya, belum memayis, sholatnya cepat banget, ya. Jadi cuma gerakan-gerakannya, tapi masya Allah gerakannya sudah bagus, ya. Setelah sujud dia langsung, ya, duduk sebentar belum membaca bacaan ketika apa, tahiyat, langsung salam, kemudian pergi, ya. Ini anak-anak. Adapun kita, ya, seorang yang sudah baligh, sudah mukallaf, hendaknya melakukan gerakan-gerakan sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat sesuai dengan yang disyariatkan. Tidak boleh bagi kita untuk membaca salam, ya, sebelum sempurnanya sholat, ya. Kemudian perkara yang membatalkan wudu yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah ay qira'atul fatihah li'annaha ruknun. Perkara yang ke-14 adalah menyengaja memalingkan makna di dalam bacaan, yaitu bacaan Al-Fatihah. Nah, dikarenakan bacaan Al-Fatihah merupakan apa? Rukun sholat, ya. Merupakan rukun sholat, baik pada sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hendaknya membacanya dengan baik dan benar. Jangan sampai yang harusnya pendek dipanjangkan, yang harusnya panjang dipendekkan, ya. Atau merubah huruf, yang mana dengannya akan merubah makna, ya, akan bisa merubah apa? Makna. Nah, kalau maknanya berubah, ini sholatnya tidak sah. Ya. Maka dari pembahasan ini juga menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwidnya, ya, kemudian prakteknya, cara membacanya, ya. Nah, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus lanjut, hal ini butuh apa? Belajar, ya. Kalau ada yang berpendapat, nah saya sudah tua, ya, apakah masih pantas untuk belajar? Jawabannya gimana? Pantas, ya. Namanya belajar itu tidak mengenal umur, ya. Selama kita masih hidup, kita masih diperintahkan untuk belajar, ya. Terlebih lagi ibadah sholat kita kerjakan setiap hari, ya, tidak ada liburnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-15 yang disebutkan di sini, fashun niyyati bitaraddudi bil fashi wa bil azmi alaih li anna istidamata an-niyyati syartun. Nah, perkara yang ke-15 yang merupakan pembatal-pembatal salat adalah membatalkan niat, ya. Jadi dia niat, nah, sholat, misalkan sholat maghrib di dalam hatinya. Ketika dia sudah sholat, kemudian dia membatalkannya, ya, karena suatu kepentingan, misalkan, ya, dia teringat suatu kepentingan yang harus dilakukan, kemudian dia, nah, ragu, ini mau dibatalkan apa tidak, ya. Disebutkan di sini, ketika seseorang sudah, nah, menginginkan untuk dibatalkan, baik masih ragu ataupun bila azmi dengan sudah bertekad, ya, maka hal ini, ya, bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Li'anna istidamatan niyyah syartun. Dikarenakan terus menerusnya niat, nah, untuk berlangsungnya niat dari awal sampai akhir, ini merupakan syarat, ya, sahnya sholat, ya. Jadi jangan sampai kita ketika sholat malah ragu, ya. Nah, atau bertekad untuk meninggalkan sholat, ya, untuk membatalkannya. Sekalipun antum masih berdiri di situ, kalau sudah meniatkan untuk apa? Membatalkan sholat, sholatnya bagaimana? Tidak sah. Sebagaimana antum berpuasa, meniatkan untuk membatalkan puasa, sekalipun belum makan, sudah batal, ya. Nah, jadi misalkan antum sedang safar, naik mobil, ya, kemudian mendengar adzan. Nah, tidak ada makanan, bagaimana? Ya. Nah, kalau enggak ada makanan, enggak ada minuman, ya, cukup untuk apa? Membatalkan niatnya, ya. Kalau bisa langsung berhenti mencari apa? Warung untuk beli makanan atau minuman, ya. Lebih utama langsung, ya, menyegerakan untuk berbuka. Namun kalau misalkan di tol, ya, kita kan tidak mesti langsung mendapati apa? Nah, mat'am, ya, warung makan. Maka tidak mengapa, cara membatalkannya adalah dengan meniatkan untuk dibatalkan niat puasanya tadi, ya. Nah, barakallahu fikum. Waktunya sudah habis, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekurangan dan kekeliruannya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.